Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a shani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya Ya uhailal judi wal karami ngawitan abdi mau syairan kelawan muji Gusti Pangeran zat nu mapari rahmat kanikmatan siang jeng wengi teitung-itungan siang jeng wengi teitung-itungan duh dulur dulur kasadaya kur pinter dongeng nulis jeng maca akhir nahungkul menang sangsara akhir nahungkul menang sangsara akhir nahungkul menang sangsara loba nu apal Quran jeung hadis seneng ngafirkeun jalmaliana kafir sora tadi palire padahal masih kotor hatena padahal masih kotor hatena gampang kabujuk nafsu angkara dina hiasan kebiarna dunia iri jeng dengki bengharta tangga jadi atina poek jeng nista jadi atina poek jeng nista yuk dulur-dulur ulah mopohokan wajib ngaji jeng kana ningkat kena bikin ngandalkan iman tauhidna saena bekel mulia mautna saena bekel mulia mautna jalma nu soleh sae atina margi sampurna ka ilmuanana ngangge tarekat sae bareng ma'rifatna dugi hakikat lebet manahna dugi hakikat lebet manahna Al-Qur'an qadim wahyunu mulia henta ditulis bisa dibaca eta wajangan guru was kita ditajepkeun dina jero dada ditancepkeun dina jero dada nempelna ati rejeng pikiran asupna badan kabejeroan mujizat Rasul jadi pedoman minangka jalan lebetna iman minangka jalan lebetna iman kalawan Allah nu maha suci mesrakan diri siang yang wangi ditirakatan diri Allahan zikir jeng suluk ula dipohokan zikir jeng suluk ula dipohokan hirupna tentrem ngarasa aman eta te tanda jalmanu iman sabar narima najan pas-pasan sadaya takdir ti Gusti Pangeran sadaya takdir ti Gusti Pangeran kadulur batur rejeng tatangga kudu rarukun ulap masea eta teh sunah Rasul nu mulia Nabi Muhammad panutan orang Nabi Muhammad panutan urang yuk ngalakonan sakabehana Allah bakal ngangkat darajatna sanajan handap derajat lahirna tapi mulia munggu Allah Ta'ala tapi mulia munggu Allah Ta'ala muntimang mangsa dina akhirna moarka sesar rojeng sukmana. Dipuji Allah surga tempatna, wete mayitna oge kafana, wete mayitna